Kita gak memandang gadis malam itu adalah seorang yang hina atau seorang gadis yang telah rusak atau gimana lah. Buat kami keperawanan adalah nomor 17 sekian. Poinnya adalah hargailah perempuan, jangan cuma keperawanannya doang. Laki-laki ngaku ayo pada perawannya lah. Tapi bukannya kita mengumbar kebebasan seks ya. Tapi banyak cewek-cewek frustrasi, jadi perek, jadi jago. Gara-gara ketahuan gak perawan terus ditinggal sama cowoknya. Sementara cowoknya sendiri playboy abis. Jadi coba dihargai. Yang penting cinta dan kesetiaan, oke? Kumpul liarku buat Palembang. Thank you.